نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. إن شاء الله pada kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Isaq seri atau kajian ke-48 digabungkan dengan kajian tafsir Al-Isaq di Rawabambu. Kita insyaallah akan melanjutkan tafsir surat Al-Haqqah yang pada kali ini kita akan memulai dari ayat ke-13 dari surat Al-Haqqah. Dan bagi teman-teman sekalian, saudara ikhwan dan akhwat sekalian, agar boleh mengambil kitabnya, memperhatikan ayat-ayatnya. Itu ada di halaman 597. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah, maka apabila sangkakala ditiup dengan satu tiupan. Baik, satu itu dulu. Ada beberapa faedah dari ayat ke-13 surat Al-Haqqah ini. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَةٍ فَإِذَا مَكَ فَا di sini فَا istinab, إِذَا merupakan dhorof ya, dia adalah mudhof, maka jika atau ketika apabila nufikha itu ditiup, fisur, asur di sini adalah sangkakala. Asur bermakna sangkakala. Nafkhatu wahidah, nafkhah itu adalah dalam Arabiknya bentuk masdar untuk fi'il nafakha, yang buku nafkhah, satu tiupan. Kalau kita perhatikan masdarnya itu tadi nafkhun, nafkhun ya, ditambahkan ta ya, itu untuk menunjukkan satu kali kejadian itu, satu kali perbuatan itu. Itu pahami ya. Misalnya dalam bahasa Arab memukul fi'il madhi, bahasa Arabnya doroba, kemudian yadribu. Nah, masdarnya dorban, dorban, doroba, cuma itu aja, tiga kata, tiga huruf. Ketika ditambahkan tak pada akhirannya, maka itu menunjukkan dorbatan, menunjukkan satu kali pukulan, penegasan satu kali pukulan. Ya. Jika misalnya di ayat ini fa idza nufikha fis-suri nafkhah, gitu aja, cukup gitu aja, sudah menunjukkan sekalinya terjadi nafkh tersebut, tiupannya sekali terjadi sangkakalanya itu ya. Nah, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya dengan adanya ta, nafkhatun wahidah, ditambah lagi wahidah. Wahidah, nafkhah di sini posisinya dalam i'rab dia naibul fa'il ya. Dan kemudian wahidah sebagai sifat untuk nafkhah. Sifat untuk nafkhah. Mungkin antum akan bertanya, "Loh, ini kok naibul fa'il tapi kok dia pakai ta muannas, tapi nufikha enggak pakai ta? Kenapa?" Enggak apa-apa, karena ini fi'il madhi majhul, tidak masalah insyaallah. Baik, nafkhatun wahidatun, wahidah sebagai sifat untuk nafkhah. Nafkhah, kata nafkhah secara zat itu sudah menunjukkan satu kali tiupan. Nah, ditambah dengan sifat wahidah, berarti pemahamannya wahidah ini takkid li mausufihi, yaitu penguat terhadap mausufnya. Di atas itu umpamanya. Ya. Jadi wahidah berarti takkid, yaitu penguatan. Penguatan. Oke. Nafkhatun wahidah, tiupan pertama. Kalau antum melihat halaman 597 ya. Nafkhatun wahidah sama dengan tiupan pertama. Sekarang sebelumnya ada berapa tiupankah? Ya, sangkakala ada berapa kali tiupan sangkakala itu? Para ulama berselisih pendapat ya. Jumhur mengatakan 2, sebagian ulama mengatakan 3. Namun yang wallahu alam, lebih tepatnya wallahu alam, adalah 2. Pertama, tiupan untuk menghancurkan seluruhnya sebagaimana yang akan diceritakan di sini. Kemudian tiupan kedua ya, tiupan untuk membangkitkan semua, untuk dihasyar, yaitu dikumpulkan dan dihisab. Nah, sekarang nafkhatun wahidah kalau diterjemahkan Indonesia artinya sekali tiup, tiupan yang hanya sekali terjadi. Jadi hati-hati di sini dalam memaknai ayat ini. Ketika antum memaknai ayat ini, nafkhatun wahidah, tiupan yang hanya satu, oh berarti tiupan sangkakala sekali aja berarti. Enggak ada lagi dua gitu kan. Oh, ini pemahaman yang salah, karena ada dalil lain yang menunjukkan adanya tiupan yang membangkitkan mayat dari kuburnya. Nah, berarti nafkhatun wahidah ini maksudnya sekali tiup. Sekali tiup langsung mengguncangkan semuanya, itu maksudnya. Jadi bukan tiupan yang hanya sekali dan enggak bakal terjadi lagi, bukan. Ya, pemahamannya enggak seperti itu ya. Nafkhatun wahidah diterjemahkan di sini tiupan pertama, artinya an-nafkhah al-ula, tiupan pertama ya. Berarti ada tiupan lagi nantinya. Ada tiupan lagi. Ini berarti bercerita sedikit tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat. Di sinilah kitab yang Anda rekomendasikan kepada antum semua bagi yang mau membacanya. Ada kitab judulnya Detik-detik Pengadilan Allah Subhanahu wa taala karya Syekh Muhammad Hasan ya. Ini tebalnya sekitar 460 sekian halaman. Ini bahasanya sangat bagus. Bahasanya sangat bagus dan insyaallah bisa menyentuh benar-benar. Antum bisa cari di entah di mana, ya, di toko kitab, ya, detik-detik pengadilan Allah Subhanahu wa taala karena Syekh Muhammad Hasan dari Mesir. Insyaallah di sini akan kita bacakan sedikit fawaid dari kitab beliau hafizahullah taala. Nah, ini ada tentang tiupan sangkakala. Kalau Syekh Muhammad Hasan ini lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwasanya tiupan itu ada tiga, ya, lebih condong ke situ. Fiyallahu alam, itu ikhtilaf, ya, di antara ulama kaum muslimin, ya. Baik, hakikat sangkakala kiamat dan sang pemiliknya. Kalau dilihat dalam tafsir Al-Izhar, ya, maka atau di makna ayat 13 sampai 18 secara umum, ayat di atas masih berisi penjelasan tentang hari kiamat sebagai bentuk pengukuhan terhadap akidah atau keyakinan hari kebangkitan dan hari pembalasan yang akan menjadi motivator untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan di dunia. Karena motivator itu untuk dalam Islam, dalam beramal soleh dan meninggalkan maksiat itu ada dua sisi, ya, yang sebagaimana di Al-Quran itu sering sekali terjadi diulang-ulang, yaitu yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau misalnya kita mengingat Allah dan hari akhir, itu motivasi the beginning dan the endingnya. Kita semua diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah pada hari akhir. Makanya di Al-Quran itu diulang-ulang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya. Baik, di hadis juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya. Fal yakul khairan aw liyasmut dan lain-lain. Fal yukrim dhaifahu. Ya, banyak hadis-hadis tentang itu. Karena dua sisi itu, dua poin yaitu mengingat Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, itu adalah motivasi terbaik untuk beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Kemudian, maka apabila sangkakala ditiup, yaitu apabila malaikat Israfil meniup sangkakala sejenis trompet, ya, wallahu alam warnanya dan semacamnya bentuknya bagaimana kita tidak bisa menggambarkan. Ketika tiupan pertama kali, inilah yang dimaksudkan dengan firman-Nya sekali tiup. Baik. Hakikat sangkakala kiamat dan sang pemiliknya saya ambil dari kitab detik-detik pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita akan mengawali dengan pertanyaan yang saya kira terbesit di benak Anda. Saya yakin Anda pasti bertanya-tanya tentang hakikat dari sangkakala miliknya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengarkanlah jawabannya dari Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berkata, seorang badui bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu sangkakala? Maka Rasulullah menjawab, qarnun yunfakhu fihi wa sahibu hadzal qarni huwa Israfil, yaitu qarn. Qarn itu artinya apa? Qarn itu artinya tanduk. Dan bentuknya kalau sekarang seperti trompet, ya, qarn, tanduk, ya, seperti trompet kalau sekarang, ya, seperti trompet, tapi namanya bukan trompet memang, namun qarn, seperti itu bentuknya, ya, namun lebih detailnya wallahu alam, yunfakhu fihi, kata Rasulullah, qarnun yunfakhu fihi, yaitu semacam bentuk seperti tanduk itu dan yunfakhu fihi, ditiupkan di dalamnya, ya, oleh malaikat Israfil. Wa sahibu hadzal qarni huwa Israfil. Dan pemilik trompet ini, yaitu yang bertugas untuk meniupnya nanti, adalah Israfil. Adalah Israfil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ia menyatakan sebagai hadis sahih. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, ma atrafa صاحب الصور منذ أن خلقه الله ووكله بذلك، فهو ينتظر بحذاء العرش ما أطرف، ينتظر متى يأمر، كأن عينيه كوكبان دريتان. Pemilik sang kakala sekali-kali tidak pernah mengedipkan matanya semenjak Allah menciptakannya dan membebaninya dengan tugas itu. Bayangkan, sejak diciptakan tidak pernah matanya itu terkedip sedikit pun. Ya. Bahwa yantadhiru bihidha'il arsh, dan dia menunggu di bawah arsh. Ma atrafa yantadhiru mata ya'mur, dia tidak mengedipkan kedua matanya sambil menunggu kapan dia diperintah, yaitu kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk meniup sangkakala. Ka'anna 'ainaihi kaukabani durriyan, seakan-akan kedua matanya adalah dua bintang yang terus bersinar. Ini malaikat yang kita tahu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar, bahkan menunda pun tidak pernah. Menunda perintah Allah, tidak pernah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengamalkan atau berbuat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang maknanya, bagaimana saya bisa nyaman? Ini, kalau kata para ulama, kamu mau istirahat, istirahat itu di kuburan nanti, enggak pas hidup, istirahat di kuburan. Dan Rasulullah pernah bersabda, kaifa al-am, bagaimana saya mau nyaman? Sedangkan pemilik sangkakala telah mengulung sangkakalanya dan siaga menunggu seruan. Ini sekarang berarti akidah kita kepada Israfil apa? Beliau ini sedang mengulung sangkakalanya dan tak terkedip sedikit pun matanya, dan menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meniupnya. Udah kalau udah tidur, udah ditiup, udah hancur sudah semuanya. Ya. Nanti insya Allah ada ceritanya di surat ini. Kapan ia diperintah untuk meniup, dan ia pun akan segera saja meniup langsung. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sabda itu terasa berat bagi para sahabat. Para sahabat ketika mendengar kalimat singkat ini, kenyataan akidah bahwasanya Israfil sedang menunggu ini, itu para sahabat langsung merasa berat. Berat karena mengimani dan karena takutnya mereka. Ya. Sehingga beliau pun bersabda, ucapkanlah, qulu, kata Rasulullah SAW, ucapkanlah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna, cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Ya. Kepadanya kami bertawakal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa alaihi tawakkal. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah juga pernah menjelaskan dan memberitahu kapan si Israfil itu akan meniup trompetnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari masih terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Ini gimana memahami hadis ini? Khairu yaumin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul jum'ah. Ini terjemahannya benar ini. Sebaik-baik hari di mana matahari masih terbit di hari-hari itu adalah hari Jumat. Paham enggak? Kalau antum misalnya menerjemahkan salah seperti ini, sebaik-baik hari yang apa matahari terbit itu adalah terbitnya matahari di hari Jumat. Paham? Beda nggak? Beda. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ini bukan mataharinya, bukan. Mungkin kita dulu berpemahaman, oh mataharinya, matahari terbaik adalah matahari Jumat. Oh, berarti kalau misalnya hari Jumat mendung gimana? Gimana tuh? Matahari pindah kemana berarti? ya. Bukan itu maksudnya. Tapi memang otomatis kalau hari itu hari terbaik Sayyidul Ayyam, maka komposisi yang ada di hari-hari itu ya tentu yang terbaik gitu loh. Bukan hanya matahari saja gitu. Tapi apapun yang Allah berikan pada hari Jumat, insya Allah itu yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Makanya ada beberapa kekhususan di hari Jumat, di antaranya salawat kepada Rasul yang berdoa. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam Fathul Bariyah, di antara Eid untuk kaum muslimin adalah Eidul Jum'ah. Sebenarnya hari Jumat itu Eid. Eid kita. Ya, kita berkumpul di sholat Jumat. Bahkan sebagian ulama mengatakan Eidnya Jumat itu bisa jadi lebih baik dari Eid-Eid lainnya yang tahunan. Ya, itu kata sebagian ulama. Ya, kata sebagian ulama. Wallahu a'lam. Baik, jadi tadi sebaik-baik hari di mana matahari masih terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Jadi intinya di hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga. Ini menunjukkan asalnya manusia itu di surga. Ya. Dan kembalinya manusia yang masih beriman sebagaimana Nabi Adam adalah ke surga. Itu asalnya. Ya, jadi dunia itu numpang sebentar, perjalanan sebentar, jembatan yang akan kembali nanti insya Allah ke surga kalau dia berbekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah oleh kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wala taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan kiamat tidak akan datang kecuali pada hari Jumat, ya. Dan kita tidak perlu menghitung kapan atau memprediksi kapan, tapi kita meyakini kian dekat, benar. Tapi kapannya enggak usah diprediksi. Tahun berapa kira-kira enggak usah. Enggak penting itu. Yang penting itu sekarang. Kalau misalnya kiamat itu terjadi pada tahun sekian, diprediksi 50 tahun lagi. Sekarang tahun 2015, berarti 2065 kira-kira. Menurut prediksi sejarah ya. Misal itu udah enggak ada ibrah itu. Biarin aja. Yang penting sekarang itu beramal. Karena kalau kiamat itu terjadi, itu tidak ada manusia baik gitu. Pada saat itu, kalau kita berbuat baik sejak sekarang, andai misalnya kiamat 2065, maka kita pasti, karena kita orang baik, dimatikan sebelum itu. Ya, jadi kita gak merasakan kiamat. Ya, gak merasakan nufikh fis-sur itu. Ya. Tapi dalam riwayat lain, wafi sa'ah atau sa'ah, dan pada hari itu seluruh makhluk itu dimatikan. Pada hari apa? Pada hari Jumat. Ya. Pada hari Jumat, Adam alaihissalam dihidupkan. Kemudian endingnya juga pada hari Jumat, semua keturunan Adam itu gak ada tersisa. Fa'akthiru alaiya minas sholah. Maka perbanyaklah membaca sholawat untukku pada hari itu. As-sholah. As-sholah di sini hakikat syar'iyah, namun bukan hakikat syar'iyah yang bermakna sholat lima waktu atau sholat itu kan. Tapi sholat di sini maknanya berselawat kepada Rasul. Karena sholat hakikat lugawiyahnya, hakikat bahasanya sholat itu adalah doa. Hakikat syar'iyah dari sholat ada dua makna. Di antaranya makna pertama makna masyhur, yaitu sholat yang kita kenal, yaitu akwalun, perkataan dan af'al, perbuatan, muftatahatun bittakbir, yang dimulai dengan takbir, muftatamatun bittaslim, yang diakhiri dengan salam, ya, itu sholat yang kita kenal. Ada juga sholat secara hakikat syar'iyah yang kedua, yaitu berselawat kepada Nabi, mengucapkan Allahumma salli wa sallim, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa Indonesia selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi, bisa. Tapi itu yang Arabik lebih afdol dan lebih simple. Nah, itu diutamakan di hari Jumat. Apa sih arti salat? Doa. Sekarang apa sih arti salawat? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Kita sering berkata sallallahu alaihi wasallam, harus tahu maknanya. Shalla di sini fi'il madhi, ya. Maknanya ada dua di antara ulama berpendapat, semoga Allah merahmati, ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Sallallahu ala Muhammad, salat rahimallahu ala Muhammad atau rahimallahu Muhammadan. Ada pendapat kedua dan insyaallah ini yang lebih tepat sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Badai'ul Fawaid, yaitu maknanya yang lebih tepat adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad di al-mala'il a'la, yaitu di tingkatan tertinggi maqam surgawi, ya. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan itu yang Allah alam lebih tepat. Itu yang lebih tepat insyaallah. Jadi itu makna selawat. Kita memohon kepada Allah supaya Allah menyebut-nyebut dan membaikkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para malaikat, ya. Di antara illiyin disebut-sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu sampai sekarang nama Nabi kita itu adalah nama yang paling masyhur. Itu sesuai dengan kodenya sudah ada dalam ayat wa rafa'na laka dzikra. Nama yang paling masyhur apa? Muhammad dan Ahmad, yaitu satu kesatuan, sama zatnya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal sebelum ada Nabi Muhammad, itu belum ada nama Muhammad. Bayangkan, ya kan? Belum ada nama Bani Quraisy itu, nama anak namanya Muhammad belum ada. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW lahir, nah baru ada nama Muhammad. Kemudian di surat Al-Insyirah, ya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat untukmu penyebutan namamu. Itu kodenya sudah ada di Al-Quran dan sekarang benar-benar real ada. Sebanyak-banyak nama sekarang apa? Sebanyak-banyak nama Muhammad dan Ahmad. Kemudian setiap orang mau masuk Islam harus menyebut nama Muhammad, ya. Dan orang Islam setiap kali sholat harus menyebut juga nama Muhammad. Ada kan? Ada di ahiyatnya, ya. Kemudian bahkan orang yang tidak bersolat atasnya ketika mendengar namanya itu diucap oleh beliau bakhil. Diucap oleh beliau bakhil. Apa hukum salawat setelah mendengarkan nama Nabi kita Muhammad SAW? Para ulama berselisih pendapat. Jumhur mengatakan sunnah. Namun Ibnu Qayyim al-Jauziyah di suatu kitabnya yang saya lupa kitabnya yang mana, mengatakan wajib. Kata Ibnu Qayyim dengan dalil tadi, yang tidak mengucapkan salawat atasku dia bakhil, ketika mendengar namaku maka dia bakhil. Difahami oleh Ibnu Qayyim bahwasanya ini adalah celaan, yaitu kebakhilan terhadap orang yang tidak menjawab salawat, menjawab nama Nabi, berarti ini berdosa. Karena berdosa berarti meninggalkannya, ya, berarti melakukan yang sebaliknya wajib, berarti menjawab salawat itu wajib, kata Ibnu Qayyim. Namun yang lebih tepat adalah menjawab salawat itu sunnah, tidak sampai kepada wajib dan tidak berdosa, ya. Namun tetap dia terlabeli bakhil ketika itu, ya. Nah tadi, ya. Jadi disunnahkan pada hari Jumat untuk memperbanyak salawat. Inna salatakum ma'rudatun 'alayya, sebab salawat kalian akan disampaikan kepadaku, baik itu tiupannya apa harinya. Fa idza nufikha fis suhri nafqatun wahidah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi, wa humilatil ardu wal jibalu fadakkatan wahidah. Dia terjemahkan, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Humilat, ya, humilat, humilat hamala yahmilu, artinya membawa. Bisa juga dimaknai di sini berarti diangkat. Nah, di sini humila fi'il madhi majhul, artinya diangkat. Maka diangkatlah ard. Ard ini bumi ya, yang kita pijaki sekarang. Dia disifati mu'annath, makanya pakai humilat al-ard, bumi. Wal jibal, dan gunung-gunung. Bumi ini cuma satu, tapi jibal itu jama'. Dan alif lam, di sini menunjukkan alif lam jinsiyah. Semua jenis jibal, yaitu jabal, yaitu gunung, itu akan diangkat fa. Nah, sekarang ada fa. Fa di sini atof ya. Jadi ada fa, ada wa, semuanya atof. Fa artinya di sini apa? Kemudian. Kemudian, ini menunjukkan adanya tartib. Yaitu setelah diangkat, maka kemudian dukkata. Dekka, dukka, dibenturkan keduanya, bumi dengan gunung itu dibenturkan, bayangkan. Itu nggak kebayang sekarang, tapi kalau lo bayangin itu dahsyatnya luar biasa. Itu baru bayangan, bukan merasakan. Lalu dibenturkan keduanya, nah lagi-lagi di sini ada masdar, dakkatan wahidah. Satu benturan yang satu, maksudnya ini takkid lagi, penguatan, satu benturan dibenturkan langsung ya. Setelah diangkat dibenturkan keduanya, bayangkan ya, itu ditabrakkan satu sama lainnya sehingga hancur menjadi debu-debu yang halus. Itu gunung, bagaimana dengan yang lebih kecil darinya? Bagaimana dengan yang lebih kecil darinya? Kita ada gunung hancur aja, itu langsung pada berlarian dan langsung masuk berita. Oh, nanti gimana? Inilah yang dimaksud. Oke, kemudian dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, yaitu dipukulkan satu sama lain sehingga hancur dan menjadi debu yang halus. Berikutnya, fayauma idzi waqatil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, itu terjemahannya. Fa yauma idzin. Maka ketika itu, yauma idzin, ketika hari itu, ketika hari terjadinya itu, waqa'at. Waqa'a artinya bisa terjadi di sini. Hadatsa, terjadi. Terjadilah al-waqi'ah. Al-waqi'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Nah, nama-nama hari kiamat dalam Al-Qur'an apa aja? Ada al-waqi'ah, ada al-qiyamah. Ini al-haqqah juga nama hari kiamat. Ada lagi enggak? Ya as-sa'ah. Ada lagi? Al-qari'ah, ya. Wa zalzalah, itu terjadi goncangan. Dan itu semua punya makna, ya, semuanya punya makna. Zalzalah itu goncangan, kemudian al-haqqah itu sesuatu yang pasti terjadi, kemudian al-qiyamah sesuatu yang bangkit nanti, apalagi tadi, dan seterusnya, semua ada maknanya. Dan pada hari itu terjadilah hari kiamat. Nah, apa yang terjadi kemudian juga? Wa syaqqatis sama'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Kemudian insyaqqa. Insyaqqat. Karena as-sama' di sini muannats. Maka ditambahkan fa insyaqqat. Insyaqqa, insyaqqa, insyaqqu dari kata syaqqa. Kalau ada misalnya di pesantren-pesantren itu syukoh. Syukoh itu kalau di sini artinya blok, blok, ya. Blok ini, blok A, blok B itu syukur A, syukur B, syukur C. Itu menunjukkan keterpisahan, ya, pembelahan, keterpisahan. Ya. Nah, idza samaa'un syaqqat, in syaqqat, in syaqqa artinya terbelah-belah. Sekarang langit kita lihat bersatu dan luas sekali. Bagaimana jika misal langit itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau misal jangan langit dulu lah, bagaimana? Misal laut lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum," kan? Di surat Al-Baqarah. Yaitu ketika Nabi Musa dan Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun la'anatullahi alaih dan kaumnya yang kufur murtad, musyrik. Ya, dikejar-kejar Musa, kemudian Nabi kita Nabi Musa alaihi salam dengan kaumnya berlarian, diwahyukan kepadanya, kamu wahai Musa insyaallah akan bisa membelah lautan. Dibelah lautan. Ya. Dan Bani Israel melihat dan mereka lolos. Setelah lolos dan Firaun ikut dan beserta kawan-kawannya, langsung Allah Subhanahu wa taala kembalikan laut itu. Ya. Dan zaman Firaun di zaman Nabi Musa, maksudnya Firaun itu bukan nama orang, ya. Faraon itu nama gelar untuk raja Mesir pada zaman itu, ya. Jadi banyak Firaun itu, enggak cuma satu orang, turun temurun. Nah, itu bayangkan lautan dibelah gitu, ya. Itu kalau kita terbayang luar biasa. Bagaimana lautan bisa terbelah gitu? Berarti airnya nanti samping terus meninggi dan semacamnya. Berarti kita kan kalau misalnya belah berarti ke dasar, berarti kan? Ke dasar, jalan itu bagaimana gitu? Ya. Itu baru laut yang mana laut itu tidak seluruh bumi, bukan. Bukan seluruh bumi dan laut, bukan kan? Sekarang bagaimana jika langit idza samaa'u syaqqat, ketika langit itu dibelah-belah oleh Allah, yang mana setiap bumi pasti atasnya langit, berarti meliputi seluruh atas langit itu dibelah-belah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak masuk akal bahkan, ya. Tapi kita harus mengimani ini pasti terjadi. Wa syaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wa hiya fa hiya, maka dia, hiya di sini dhamir, ya. Dia dhamir dan dia mubtada, dia dhamir kembali ke as-sama. Maka langit tersebut pun yawma idzin, pada hari itu, wa hiya. Wahiyah artinya rapuh, rusak, rapuh. Ada dalam ilmu hadis, mustalah hadis, hadithun wahid, ya. Itu biasanya Imam Zahabi dalam kita ta'liq al-mustadrak al-sahihain, hadis ini hadith wahid, ya. Wahi itu artinya rapuh, maksudnya dhaif, lemah. Maka langit ketika itu tuh lemah. Kalau kita lihat sekarang di atas muka bumi, manakah yang paling kuat? Tapi manusia ada yang kuat, ya, manusia sama semua, ya. Tapi kemudian manusia dibandingkan pohon aja kuatan pohon. Nah, sekarang ada enggak makhluk Allah yang paling besar di bumi? Gunung. Oke, gunung. Gunung takut sama Allah. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, ya, kamu akan melihat gunung itu apa? Khusyuk, mutasaddi', terpecah-pecah. Karena apa? Min salbiyah ini disebabkan takut sama Allah. Dengan izin Allah dia terpecah-pecah. Itu gunung yang besar, ya kan? Karena dapat firman Allah, itu kamu akan melihat dia. Bayangkan gunung itu dengan bongkahan batu yang besar-besar, itu meretak dan juga terpecah-pecah karena takut sama penciptanya sendiri. itu benda yang makhluk yang paling besar di bumi ini hancur karena firman Allah. Apalagi kita harusnya kan, harusnya hati kita tuh lebih hancur lagi. Sekata yang mana meliputi semua bagian bumi, as-sama atasnya itu as-sama langit-langit. Insyaqat, terbelah-belah, kemudian Allah sifati fahiya yawma idhin wahiya. Maka ketika itu, pada hari itu sama wahiya, lemah. Bayangkan ya, langit lemah. Yang kita itu mau mencakar langit saja, orang-orang sampai bikin gedung mencakar langit itu, mereka gak bisa menundukkan langit, sama sekali gak bisa menundukkan langit. Karena langit itu berlapis tujuh nanti, subhanallah. Ya, berlapis tujuh dan tidak mungkin dijangkau manusia sampai ke berapapun. Ya. Tapi Allah sifati wahiyah lemah. Nah, ini supaya kita ingat nanti, ketika di hari akhir, udah gak ada lagi yang kuat sama sekali. Makanya ketika Allah bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Di hari akhirat nanti, maka dijawab apa? Lillahil wahidil qahhar, milik Allah lah Sang Esa, dan disertakan nama lain Al-Qahhar. Cocok itu namanya. Al-Qahhar itu menunjukkan super power ya, yang mana semuanya itu tidak punya kekuatan kecuali Dia. Al-Qahhar, Lillahil wahidil qahhar. Karena semua itu lemah. Jika langit saja Allah sifati wahiyah, aduh lebih-lebih yang lain. Oleh karena itu di surat An-Naba ketika di hari itu, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Tidak ada yang bisa ngomong kecuali yang Allah izinkan dia ngomong. Dah raja kita, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Nanti ya, semuanya dari kita lemah. Jangankan sebelum itu, kita di sini itu lemah sebenarnya. Kita tidak kuat kecuali Allah telah menguatkan kita. Makanya disebut la haula wala quwwata illa billah. Tiada kemampuan, tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali billah, dengan sebab Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ngapa-ngapain di dunia, mau ngaji, mau cari ilmu, mau kerja, mau bisnis, mau semuanya, itu la haula wala quwwata illa billah. Kembali kepada Allah atau dari Allah, dan tentu kelak akan kembali kepada Allah. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanyalah kalian akan kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal malaku ala arja'iha, dan al-malak malaikat. Ada alif lam di sini, dan alif lam ini menunjukkan jinsiyah, menunjukkan semua malaikat nanti ya, ala arja'iha, berada di arja, penjuru langit. Arja'iha, penjuru langit. Kalau kata para ulama, dan wallahu a'lam, mulai dari ayat 17 itu menceritakan tentang setelah ditiupkannya sangkakala kedua. Ya. Jadi ayat 14, 15, 16 itu kejadian ketika ditiupkan sangkakala pertama. Ayat ke-17, 18 ditiupkan sangkakala kedua. Ya. Wal malaku 'ala arja'iha. Malaikat-malaikat itu pada saat itu setelah ditiup sangkakala kedua langsung di arja'is sama, yaitu di penjuru-penjuru langit. Wallahu a'lam seperti apa gambarannya ketika itu. Ya. mereka ada semua nanti. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ada yang mengatakan di antara mufassirin, mereka di penjuru-penjuru itu yantaziruna ma yu'maruna bihi fi ahli an-nari min as-sawq ilaiha wa fi ahli al-jannati min at-tahdhi wal karamah. Ketika itu para malaikat itu mereka menunggu, Allahu Akbar, mereka menunggu, mereka itu diperintahkan apa oleh Allah Rabbuna Al-Malik Al-Jabbar. Mereka sedang menunggu perintah dari Allah untuk atau terhadap penghuni neraka. Penghuni neraka ini mau diapakan? Yaitu mau diseret ke neraka, mereka yang akan melakukannya. Dan juga diantara mereka ada yang sedang menunggu penghuni surga, ya, perintah dari Allah untuk penghuni surga. Untuk apa? Untuk at-tahiyyah wal karamah, untuk memuliakan penghuni surga. Kaum muslimin yang beriman, beramal soleh, jauh dari perbuatan syirik, menjauhi bid'ah dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan rizkikan sebaik-baiknya nanti. Maka tentu kita berharap kita akan bertemu dengan Rabb kita dan juga para malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang luar biasa agung. Dunia ini hakir, kecil, hakir, jauh dasar, dan itulah hakikat dunia. Karena dunia dimaknai adalah paling dekat, atau dalam bahasa lain dunia bermakna paling rendah. Ini tingkatan paling rendah. Maka barang siapa dari manusia atau jin yang tergururkan atau terperdayakan dengan dunia, maka Allah, dia terperdayakan dengan sesuatu yang hakir, kecil, kasihan. Ya. Oleh karena itu, seringlah kita melihat Al-Quran. Karena di Al-Quran sering disebut asma Allah Ta'ala, sering sekali disebut keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita makin termotivasi untuk beramal, dan semoga dengan itu benar-benar kita bisa beramal. Dan di antara para malaikat ada pekerjaan mereka kemudian yaitu ketika itu akan terlihat. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan di sini yahmilu, yahmilu membawa, ya, mengangkat, membawa, menggotong, menjunjung. Fa'ilnya, siapa yang menjunjung ini? Subjeknya itu ada justru di akhir, di akhir di ujungnya tingkat arsy Allah, singgasana Allah Subhanahu wa taala, ya, arsy. Wallahu a'lam bagaimana kaifiahnya. Kita diberitahu oleh Allah kursinya saja, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi ya Allah itu berapa? Atau luasnya seberapa? Selangit. Dan itu wasi'ah, itu artinya luasnya kursiyuhu, kursinya Rabb kita, as-samawat, jama'an, itu berlangit-langit, wal-ard, seluas semua langit dan bumi. Gitu. Kursinya saja. Ya. Imam arsnya bagaimana? Wallahu a'lam. Wayahmilu 'arsya rabbahum yawma. Mereka dikatakan bahwa para malaikat berjumlah 8 saf, dan ada juga yang mengatakan berjumlah 80 malaikat. Pendapat yang benar adalah pendapat yang tercantum di dalam tafsir ini, yaitu zahir dari ayat cuma 8. Ya, tidak ditakwilkan 80 atau enggak. Cuma 8 selesai, ya. Wallahu a'lam. 4 malaikat pembawa arsy selamanya, kemudian ditambah 4 malaikat lagi sehingga berjumlah 8 malaikat. Wallahu a'lam. Kita tidak melanjutkan tentang ini, ya. Kemudian dilanjutkan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin. Pada hari itu. Dalam kutipan atau ayat 13 sampai 18 ini sudah berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma idzin? Sudah 4 ya. Yauma idzin, yauma idzin, yauma idzin. Pada hari itu. Tu'raduna, kalian itu dihadapkan. Tu'radun, kalian itu dihadapkan. Jadi ada kata arud. Arud itu seperti kalau seperti Islamic Bookfare misalnya. Itu namanya ma'rad. Ma'rad. Ma'radul Kutub al-Islamiyah, ya kan? Atau al-Islami bisa. Ma'rad itu jajaan, ya, ditampilkan gitu. Nah, antum nanti itu uradun, antum akan ditampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Rabb kalian. Dan ditampilkan untuk apa? Untuk dihisab. Lagi kata para sahabat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Hitunglah diri kalian, maksudnya dihitung apa? Kesalahan, bukan kebenarannya, bukan kebaikannya. Kalau kebaikannya dihitung malah jadi nanti jadi manan. Hitunglah kebaikan, hitunglah keburukan kalian sebelum qoblaan tuhasabu, sebelum kalian dihitung nantinya. Nah, nanti kita semua manusia dan jin itu akan dihadapkan kepada Rabb untuk apa? Dihisab. Makanya dikatakan oleh Allah, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi bagi Allah. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada kita. Atau di ayat lain, wa husila ma fis sudur, dan akan diangkat nanti apa yang di dalam dada dari niat-niat buruk, ya, atau dari niat-niat baik. Yang penting yang tersembunyi itu ketahuan nanti. Tetapi kadang ada orang yang bermaksiat, namun Allah tutup, Allah maafkan. Itu terjadi kalau dari kaum muslimin, tapi dengan syarat tidak secara mujaharah, terang-terangan, sebagaimana Sahih Bukhari. Setiap umatku itu diampuni, dimaafkan, muafkan, ya, kecuali yang terang-terangan, illal mujahir, orang yang berbuat dosanya terang-terangan, baik di depan temannya, di depan orang lain, baik terang-terangan perbuatannya langsung atau terang-terangan pas berbuat itu diam-diam, tapi kemudian ngomong-ngomong ke siapapun. Nah, itu tidak diampuni. Maksudnya baru diampuni kalau dia mungkin bertaubat, istighfar, atau melakukan hal baik. Tapi pada asalnya belum diampuni. Cuma kalau orang diam-diam dan merasa bersalah, itu insya Allah diampuni. Ya. Nah, aib-aib kita tuh banyak. Dan seseorang dikenal utama bukan karena secara zat dia berutama, tapi karena telah disembunyikan kesalahan-kesalahannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Orang terlihat baik itu bukan karena secara zat dia itu baik, tetapi karena keutamaan dari Allah. Aib-aibnya disembunyikan. Dan Allah menyembunyikan aib-aib orang beriman jika dia menyembunyikan aibnya sendiri dan aib orang lain. Oleh karena itu, di antara nama Allah yang agung adalah As-Sitir, yang maha menyembunyikan rahasia-rahasia, ya. Menyembunyikan kita atau menyembunyikan jin dari pandangan kita, As-Sitir. yang menyembunyikan aib kita dari pandangan orang lain dan pengetahuan orang lain, dialah as-sitir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita meminta kepada Allah supaya aib kita disembunyikan, maka mintalah ya sitir, wahai Allah yang Maha menyembunyikan. Minta ketersembunyian itu. Ya. Amalan-amalan dari amalan buruk yang tersembunyi, ya, itu bisa jadi Allah tutup juga di, Allah sembunyikan juga di akhirat, selama dia tidak berefek pada orang lain atau dia tidak mengatakannya kepada orang lain. Ya, jadi nanti wahussila ma fis sudur. Akan diketahui nanti keburukan-keburukan kita. Ya, namun semoga Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Tetapi jika sesuatu amalan yang seharusnya dilakukan hanya untuk Allah dan ternyata tidak, maka kelak akan Allah bongkar. Ya. Makanya nanti di hari akhir ada orang berinfak, ada orang qori. Qori ini termasuk yang ngajar tafsir, yang ngajar ilmu. Jadi bukan qori cuma qori yang yasinan dan semacamnya, bukan itu doang. Yang ngajar ilmu juga. Ya. Dan juga mujahid fi sabilillah. Masyaallah. Bagaimana capeknya berjihad, ya? Termasuk mujahid fi sabilillah, mereka yang membantah aliran sesat juga bisa termasuk. Jadi pokoknya tiga hal ini karena utama sekali. Nafkah, kemudian ilmu, Quran atau yang lainnya, kemudian jihad. Ternyata mereka diseret pertama kali sebelum para penyembah wasan, yaitu para penyembah patung. Mereka kedua yang masuk neraka. Kenapa? Karena mereka tidak ikhlas dalam melakukan ketiga itu. Ya. Nauzubillah. Jadi nanti kalau kita ini mencari ilmu atau mengajar ilmu atau apapun kebaikan, ya, yang wajib untuk ditujukan kepada Allah saja, ya, itu usahakan memurnikan tauhid di situ. Usahakan memurnikan tauhid, karena sebenarnya diinginkan adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu yang diinginkan. Tidaklah diperintahkan mereka itu kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishin, ikhlas, yang beragama ikhlas. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'. Sungguhnya tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Juga masih dari surat Ali Imran. Di antara orang-orang yang baik itu wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu yang tersembunyi. Ya, orang yang beristighfar itu insyaallah dapat berkah hari kemudian. Oke, dalam hadis Nabi SAW, afdalus salat 'alal munafiqin, apa? Seberat-berat salat atas orang munafik, apa? Salat Isya dan salat subuh. Imam As-Sunani dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram menta'lil atau mengambil illah, yaitu sebab mengapa Rasulullah menyebut salat Isya dan salat subuh itu sebagai afdalus salat 'alal munafiqin, seberat-berat salat atas orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik salat itu maunya ketika dilihat orang. Ya. Kalau zuhur dilihat sama orang, teman kantor melihatin, oh saya salat. Asar teman kantor masih ngeliatin, maghrib oh kampung banyak yang salat, oh, banyak. Tapi isya udah mulai sepi. Maghrib apa? Subuh udah tinggal jompo-jomponya aja. Enggak mau salat. Ya. Itu yang berjemaah, ya, apalagi yang enggak. Ya. Baik. Jadi kita benar-benar meluruskan amal kita, amal soleh kita benar-benar harus ikhlas murni lillahi ta'ala. Mudah-mudahan terutama dalam masalah mencari ilmu ini harus dari awal sampai akhir kita niat lillahi ta'ala. Dari sebelum kita mengkaji dan kajian itu harus lillahi ta'ala benar-benar, bukan karena apa-apa, lillahi ta'ala. Meninggalkan kebodohan kita, mengenyahkan kebodohan kita. Barang siapa yang berlaku seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan dirinya dan benar-benar dia akan diberkahi ilmunya insyaAllah. Ya. InsyaAllah ta'ala. Barang siapa yang dirinya kuat, bukan karena Allah tetapi karena ingin dilihat, itu nanti akan seperti yang tadi di hadis. Kamu membaca Al-Quran untuk apa? Saya untuk engkau ya Allah. Ntar, lihat akibatnya. Bisa jadi orang itu kuat, tapi karena ingin dilihat. Motivasi itu siapa? Makhluk. Bukan motivasinya buat yaumil akhir. Mudah-mudahan kita, motivasi kita adalah benar-benar lillahi ta'ala, untuk Allah, dan demi bekal untuk hari akhir kita. Jadi insyaAllah habis ini sekitar 5 menit kita istirahat dulu. Kita akan melanjutkan dengan kajian Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, yang selanjutnya akan kemudian ke kajian fiqih, yaitu Hisnul Muslim, fiqih rukuk insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.